بسم الله الرحمن الرحيم. السني التفريع وهو أي يثبت لمتعلق أمر حكم ba'da isbadihi li muta'alliqin lahu akhara ala wajhin yus'iru bitafri'i. Yang kedua daripada arqab lamatan al-ikud adalah tafri'. Dianya tafri' bahwa diisbatkan bagi muta'alliq amrin akan sebuah hukum sesudah mengisbatnya hukum bagi muta'alliq baginya amrin yang lain. Aduh wajah yang memberitahu ia dengan tafri'. Muta'alliq amrin sesuatu yang ta'alluq ba'gob. Jadi yang pertama gepusubut hukum bagi muta'alliq amrin. Olehnya gepusubut hukum bagi muta'alliq yang lain. Jadi na dua boh benda, na dua boh sifat yang ta'alluq pada satu pekerjaan. Jadi dua boh muta'alliq, saboh tempat ta'alluq ji yang gepusubut hukum kepada muta'alliq. Jadi umpamanya muta'alliq A dengan B yang geken tafri' mengisbatkan hukum bagi A setelah mengisbatkan hukum bagi B. Yang A dan B nya adalah muta'alliq bagi satu amrin, tempat ta'alluq. A dengan B ta'alluq kepada satu benda. Jadi mengisbatkan hukum kepada A ataupun kepada B setelah mengisbatkan hukumnya kepada A. Jadi karena A dan B nya sama-sama muta'alliq amrin, seakan-akan subut hukum kepada B adalah furu' daripada subut hukum kepada A. Dianya tafri' itu bahwa diisbatkan bagi muta'alliq amrin, muta'alliq yang ta'alluq pada sesuatu, akan sabah hukum sesudah mengisbatnya hukum bagi muta'alliq yang lain, baginya amrin si muta'alliq amrin yang si yang lain. Aduh wajah yang memberitahu ia dengan tafri'nya, yaitu subut hukum pada amrin sani mufarra aduh subut hukum pada amrin awal. Contoh lagi ke syair, ahlamukum lisakamil jahli syafiyah kama dima ikum tashfi minal kalabi tusfi. Menyedihna syafiyah hana binah bamah. Tasbih mandang. Tiga tu. Ahlamukum lisakamil jahli syafiyah kama dimaikum tasfi minal kalabi. Ya menang. Bermula akal kamu bagi sakit jahe itu yang menyembuhkan. Berarti akal kamu sanggup menyembuhkan penyakit jahil. Urang jahe, gedanya urang yang na akal. Akal gedanya menjadi obat bagi jahe yang na bagob. Ahlamukum akal kamu syafiatun, itu yang menyembuhkan mengobati lisokomil jahli bagi penyakit jahe. Kama sebagaimana darah kamu mengobati ia daripada penyakit kalabi. kalab ni kan penyakit yang timbul dari ikap leher tepung. Jadi urung wate ikap leher tepung penyakit arak lagi pungo tu kan. Pungo bakal keun dia aju. Jadi asal pungo menyodikap urung, urungnya lagi pungo. Pungo yo pungo teka. Jadi keun penyakit kalab menyo ase kalbon menyo kalap penyakit yang timbul gara-gara dikapli ase. Jadi akal kamu menyembuhkan penyakit jahe, darah kamu menyembuhkan penyakit kalap. Yang menjadi hukum ino syafiah dengan tasfi penyembuhan nyan hukum hoge pusubut kepada akal kamu dan darah kamu. Jadi akal takluk pada kamu, darah takluk pada kamu, berdua-duanya kamu. Darah kamu, akal kamu, berarti akal kamu, darah kamu. Akal takluk kepada kamu, darah takluk kepada kamu. Makanya akal sabah muta'alik, darah sabah muta'alik. Yang jika muta'alak, kamu, kum ahlamukum. Jadi akal hidup pada kamu. Ha, gekun muta'alikum. Apa yang mana? Ha? Nasu pala in ke? Jadi ahlamukum akal kamu itu syafiah. Yang mana nak saya ji? Ahlamukum syafiatun lisakamil jahli. Yang menjadi hukuminan syafiah diisbatkan kepada ahlam. Yang ahlamnya adalah muta'alikum, takluk pada kum. Yang kedua syafiah fit yang menjadi hukum diisbatkan bagi darah. Darahnya takluk juga pada kum, darah kamu. Nah, yo kamunya kitab kepada para raja-raja. Karena apa? Nyo urung pungo gara-gara ikap dia senyan ubahi darah raja. Jadi apa kan? Nyo urung ikap dia senyan ke pungo. Keubahi kecok tetesan darah aki raja, akiwi ya. Jadi kutop aki raja tibi darah, kibuh tibuh ke rumah, kibuh baju, kubat. Jadi khitabnya kepada para pemimpin raja-raja. Jadi akal kamu menyembuhkan penyakit jahe, darah kamu menyembuhkan penyakit kalap, penyakit pungong ikat leher. Ya. Jadi yang perlehinan bu mengisbatkan syafiah kepada dima, yang dimanya takluk kepada kum. Setelah mengisbatkan syafiah kepada ahlam, yang ahlamnya juga takluk kepada kum. Kakak, ahlamukum penyakit kamu, akal kamu itu yang menyembuhkan bagi penyakit jahe, sebagaimana darah kamu menyembuhkan ia daripada penyakit kalap. Faraa ala wasfihim. Getafrinya ianya syair atuh berwasah mereka itu dengan pupulih akal mereka itu daripada penyakit jahe. Akan pua getafrinya akan wasah mereka itu dengan pupulih oleh darah mereka itu daripada penyakit kalap dengan patah lam. Jadi seakan-akan darah raja jilid keubat bagi penyakit kalap terbina diatur akal mereka itu jadi ubat bagi jahe. Ha, menan. Menan dalam bahasa haji. Cuman hana pakai uruf dafri nya menan. Tapi pemakai haji mufum lagi nyan. Bakun kama apa no. Ha. Jadi kalap tak baca dengan kat patah lam. Dianya itu daun. Saboh penyakit. Yang serupa dengan pungo. Yang datang ianya penyakit bagi insan daripada dikap liat sebuah min abdul kalbil kalibi ya lebo bereka ke penyakit geken kalap. Ha, penyakit pungo ikap liat sebuah nama penyakit kalab. Ase kalbun matilam. Kalibi ya sifat bagi kalbi dengan mana pungo. Jadi kalbil kalibi. Ase yang pungo. Lepas ada bagitanya mereka ada ulang kalimat dua kali ke mana hanagali kan lagi urung. Kita kan dua go urung. Urung hanya urung dah. Nah nanti tegulang cuma nak tabang libari kan kalbil kalbi kalbil kalibi yang mana kalibi yang pungo yo asa pungo kalbil kalibi asa yang pungo. Jadi ketika ikap le asa pungo je ke penyakit kalab kalabun nama penyakit. Asalisu yang kele gebonan husnul ta'lil jeroh ta'lil. Dianya husnul ta'lil bahwa didakwakan bagi sabah wasaf akan sabah ilat yang munasabat baginya wasaf dengan i'tibar yang haluh kon hakiki. Jadi jenon na sabah si fluid tadakwa tu sabah ilat untuk si fluidnya. Bama tak pegah kejadiannya karena pulin tapi kon gairul hakiki. Mana gairul lagi ki dakwaan gedanyo yang kan lagi yang sebenarji. Nah, cuman wate tapegah hai cocok di amanan. Ada cocok tapi kan. Nah. Yang gekun husnul ta'lil mendakwakan bagi satu wasaf akan saboh ilat yang munasabat baginya wasaf. Cocok nyan sebagai ilat dengan saboh i'tibar yang haluh yang ken hakiki. Jadi ken lagi yang sebenarji nyan ilat ken. Wahwa arba'atu anwa'in dianya husnul ta'lil bagi put. Karena sesungguh sifat alati yang didakwakan baginya sifat akan ilat munasabat adakala sifatnya subut. Sifatnya memang na. Sifat yang subut dikasatkan akan penyerta ilatnya. Jadi adakala sifatnya memang na. Yang perlu jino cuman pegah ilat. Ataupun sifatnya sebenarnya tidak subut tapi dikehendakikan akan mengisbatkannya kena pegah atanya na. Dan bermula yang pertama sifat yang subut cuman tak maksud bayan ilat. Adakala bahwa hana bahir baginya sifat pada adat itu ilat. Secara adat hanaduh ilat sifatnya. Wa ingkanan dan jika ada ianya ilat atau kedina ilat pada adat hana sunyi pada waktu. Dan jika ada ianya sifat buno yang pertama adakala bahwa hana bahir baginya sifat pada adat oleh ilat. Hana bahir ilat. Wa ingkanat walaupun ada ianya sifut hana sunyi ianya sifut pada wake daripadanya ilat. Sebenarnya ianya sifut ilat na pada wake na cuman hana bahir. Kan sebab yang terjadi dalam alamnya rata-rata memandung na sebab. Cuman penyebabnya hana bahir nyan hagai. Nah, jadi nyangkinyan karena hana bahir ilat maka tanuk pegat ilat leh tanyo. Seumpama lam yahkina ilakas sahabu wa innama hammad bihi fasabi buhar ruhaba'u. Lam yahki hana serupa hana dipeserupa akan pemberian gata oleh awan dan hanyasanya panas ianya awan dengannya pemberian kata. Maka bermula play-nya awan itu ri'uh. Jadi nazirairu kan pemurah radhan. Edih lekut. Dek. Lam yaki hana dipeserupa akan pemberian gata oleh awan. Jadi awan adalah simbol pemurah. Karena awan wati ibi ujian katanya hanya lakai bayu ibi pri ju. Jadi tiga-tiga itu ujian di awan kan safe iya ju padumbo hopeten lebih nyamban pemurah. Itanya untuk bawa pelotol tentang aku adalah bah bayu kan. Ujian ithiram aja boleh hanya pemurah. Berarti sahabnya adalah simbol pemurah. Jadi nasirah urung yang beradhat pemurah berarti yang awan waktu itu hujian ke nenek pesaban dengan pemberian kata hai asi talu awan. Jadi nasirah urung yang pemurah menyementeng na dicilawan liawan berarti becutahong awan menteng pemurah. Tapi nyokon ukuran pemurah kanyan awan teh buat jero. Nak ibu ke yang dundum nan pemberian. Mamnya kau buat jero awan. Upu si yatu hujan lah mizi maya cici lawan. Ekan. Wa inna ma dan hanya suum yang awan dengannya pemberian kata. Wate u pemberian kata cukup lu. Awan suum hugo baidang keroy. Maka bermula sabi play awan itu. Oh katanya. Karena terlalu suum no mana awan memang tak jauh ke pemberian urungnya. Ilung hai kubi dundungan kenawan hana kudu paco itu dia reoh ipu pru yang ujiknya ujiknya reoh ya tegai rika ada mia ibi ini bi ini lawan berarti mantau napat lawan hana napat lawan le emputi karat lawan mah hana nak tibir oh ya idam dah menan putra mana peduh ilat ujian pakai itu ujian yang satu kejadian ujian ke itu pakai itu ujian karena meru'uh awan lebih re'uh bah hai bikini na orang pemurah tak itu nya hai ilawan lewat lebih re'uh pra-pra ada bulu tu ada yang mentah tengah tak buat tu. Jadi yang gebayan ilat itu ujian menyuruh teman tanya jika yang ini wah menurut kairu hakiki kan berbuat cuman cocok nah cocok wadah pegah awan hai ilawan li pemurah daurunya sehingga su'um menjuinan su'um kera baik dong biar re'oh ye yang kepek perak yang re'oh ye kenapa nak fikir tak takut nah. Tapi yang menang ke contoh ilat bagi tabo seafood yang tak pegot lagi kitanya karena mana-mana sahabat ai cocok mana ni mana-mana sahabat cocok si lagi nyari tim walaupun dia depu kan kan tika tapi tim hayu ke kena pegah fa sabibuha ruhasa maka bermula sabib sabib dengan mana masbub air masbubu huwa arkul hanyi. Artinya bermula masbuh atra yang diplay li awan dianya itu ri'uh su'um. Nah, jadi kan pemberian awan untuk ilawan pemberian urung pemurah beno. Musit ri'uhnya, ri'uh ira su'um badan. Maka bermula turun hujan daripada awan itu taboh sifat yang kasubut. Hana zahir baginya pada adat oleh ilat dan sungguh kagepukan ilat akannya li pensyair dengan bahasanya itu arku hamaha ri'uh fu'umnya awan dengan sebab pemberian mamduh. Jadi gara-gara si mamduh letak pemberian awan kata lu hai begini tibir ri'uh bak idam pre-pro ada kena yang ri'uh ri'uh ya tuk takai ataupun bahir bagi demikian sifat oleh ilat, tapi kon ilat yang disebutkan ilat na lain pemenaji duh kita u, tapi kon ilat yang kebegat lurung nyansit. Jadi ilat rawajina bahir malah pegat ilat lain, supaya adalah yang mazkurah itu kon hakikiah, kon ilat yang sebenarnya. Maka nyantun termasuk daripada husnul ta'lil menyodati habunah memang ilat rawajih hana bahir. Maksudnya ilat droji bahir, cuma tak pegang ilat lain tu. Ilat lain tak pegang. Tak contoh. Mabihi katlu aadihi, walakin yataki ikhlafama tarjuzi abu. Tidak dengannya seseorang itu membunuh musuhnya. Urungnya hanya tak poh musuhnya. Baik yang poh-poh musuhnya getanyo yang menteng yo untuk menyai pedalo le musuh. Dia nak musuh tu. Menyuhan dapoh ji, ipoh tanyo le ji, bah dapoh ji menteng. Ataupun menyuhan dapoh ji, direbut kekuasaan getanyo, berapa? Nya politik-politik le nyo ke menyana yang lawan politik. Poh kan? Jadi urang yang kekuatan hana terlalu tinggi lom, menteng yo ke musuh. Sehingga na rencana poh musuh, tapi leurunya ya mentingnya kita nak poh musuh ha. Ma bihi katlu adai, tidak dengannya itu membunuh musuh-musuhnya, karena ini musuh hanya perlu poh le ngujungnya rao tim dan musuh pikiran ketan yang banyak ini urung mengkepus ikan perang teman dengan perlu poh musuh walakin dan tetapi yataki getakut akan ikhlaf mukhalafah barang yang diharap oleh serigala. Eh serigala kaya perih-perih hempungan dia pakai. Mami hana kepoh urung yang dikeluar pakai baju serigala. Yang kini anda kaya cok musuh-musuhan kepoh kumpul serigala. Tak kaya kera kena perlali. Jadi saya berat tau. Urung biasa gemuk perang memangnya untuk petalur musuh supaya menang katanya. Jadi musuh baik leh dikalahkan katanya. Maka pas dapat kalah haji. Tapi nyo malah tak pernah konyan menjadi ilat kan untuk pedalu musuh. Pusit genyan urung-urung bisa datat. Potek jamu perang musuh mati binadum. Sehingga keberanian genyan nyan detail le serigala. Kan bak urung, bak-bak serigala itu pua genyan urung hayo dat. Sehingga serigala kaya pereh-pereh humpun. Potek ilu umum perang genyan tu, tiga pejabat humpun. Mami anak kejap perang kecewa serigala. Oh, mana tu gua baju kalau nyawa nak yang perang ni kan? Aku yang perang tu, ku kumpul dia lah. Yang kontit. Cuma, engkau yang menahu semua tak lalu lagi lagi kan? Jadi pegah ilat, ilatkan sebenarnya. Mabihi, tidak dengannya si mamduh, kurung yang tak pujo, itu membunuh musuh-musuhnya. Dan tetapi, gua takut ia akan ikhlas. Ikhlasnya menajikan tinggal hana terjadi ikhlas barang yang diharap oleh serigala, kecewa serigala juga naik. Fa inna qatlal a'da, maka sesungguh poh musuh pada galib itu untuk dafa' mudarat mereka itu. Biasa orang poh musuh itu dafa' mudarat, baik mudarat musuh kurungan untuk dafa' kemudaratan musuh. Kan bagi barang yang disebutkan dia tiga putra yang disebut benar daripada sesungguh tabiat orang mulia kadikerasi ianya tabiat akannya orang mulia dan cinta benar harapan orang yang raja menyedih benar serigala. Cuma karena gok tak kaya mengharap serigala perlu bangki mengatnapui baju yang ke pertimbang-pertimbang katanya itu kakak yang ke terlalu yang perlu pilih ba'asahu, dibangkit akan urungnya atau membunuh musuh-musuhnya. Jadi nyakinya pendorong, jadi sebenarnya kon konyan ilat, tetap ilat supaya menang dalam musuh. Tapi seakan-akan kebalik, konyan nyo yang terkenali. Min anahu daripada semuanya pekerjaan, apabila gehadap ia bagi perang, nisaya jadilah serigala mengharap ia akan luah rezeki yatuhnya serigala dengan si yatiman, dengan asal siman yang dibunuhkan akan dia nyaman daripada segala musuh-musuh. Menyokinya enggak kerja perang segalanya hana reguli. Pasti nak makanan nanti. Jadi itu pohurun yang kita ada. Dah kecewa segala ada perah-perah. Ia kena kerja perang nak tapi urun bagah nak upah. Menyokah nak sanggup? Anak mungkin. Menyokah perle ke kesaan? Anak mungkin. Lupa. Yang kena ada kerja perang. Dah nak mengatakan segala. Gaya tanya orang lain ni rimong tak peluang ke meh nama ngai kalai gop nah. Tu tansang dah lawa rimong meritat nah. Nama oh sagai. Oh nama oh sagai. Ucap darah hanali. Adi adi pegah. Ujian ni peluang tegak tak melakukah nama oh iluriang nah. Adi pegah ni lalain. Pada kem kenyan ni lat peluang tibit ya tu. Nah limpun kan kata peluang tegak. Pun melimpun benda peluang. Kena ambil tamat mak ni pun dikurang tu. Tu anak mu'ah fikir kat kuku katanya. Yang pegawai lain-lain yang katanya. Husnu ta'lil. Kedum ni malam masa katanya. Lebih orang me'u mecun. Menyoka meri kebangai kat kan. Nah kementer. Rehat pun debat juga saya balik. Panen nak mengajib dakwah macam mana. Kau yang namanya mengajib dakwah namanya. Pada berah nak kita boleh. Dan pernah nak minum dawa. Ya anjir talu mencubut ni. Cak kita nak tanya moga, apa kan tanya kita berwang doa surah ni. Ke be dan santai kabur tu. Dan santai kabur tu nah. Aduh, mayo ya aku nak tanya siji tu. Yang lebih contoh kan pun sampai ada pegah lam nyanyi yang kajik contoh pun dah pegah lam lebih berleh je nak bawa bilik untuk nak je contoh lam wasaniyah imam mungkinah yang kedua adakala mungkin bunuh dia tu ha? Wasaniyah imam mungkinah yang berdamai coba ha? Jatuh bawah baris dari hati 6 Ima oh yang pertama adakala hana dahir ilat yang pertama dah yang nasubut nah. Yang sifat yang subut menyayang kedua sifat hana subut tapi tak iradah kena pusubut sifatnya adakala mungkin kesubut sifat yang tanak pusubutnya mungkin subut. Contoh lagi kenya pensyair ya wasian. Hasanat fina isaatah. Kitab Qawaid. Minyak wasian kitab tentang kata orang wahai wasi wasian namimah orang memeh haba orang pupuk-pupuk gop yang wasi jeroh pada kamu oleh isaahnya siwasi. Jadi buat bro urung meme haba pesunanyan ibu pakai urung asai dengar haba tiai pupuk lain batibi atas tibi pegah baru lain yang kan buat siwasi buat namimah nyen kejadian nyen mbak kamu anggap nyen god untung si ngentim pegak-pegak lagi nyen nah, kena batak nyen untung si nakah pegak-pegak lagi nyen lagi tanya buah datang mayang ikun lego kaduh kudung kudung untung nah ikun ji tingat katanya boleh kata orang temayang mana alah nak jikun ya kamu nak dia menanti tidak urun wasi buat jih memeh haba takun wahai wasi gert si buat beruk kata buat kamu yang gert si untung na lagi nyan putra mayang jik untung naja hizaruka insani minal gharqi terlepas dipuglah oleh hizaruka oleh jaga-jaga kata akan insani. Insaninya sebenarnya kan insani, insanul aini, maknanya anak mata aju. Jadi insaninya kan manusia, insani dari kata-kata insanul aini. Insanul aini maknanya anak mata aju. Nah, menan. Terlepas dipelup dipeglah oleh jaga-jaga kata akan anak mata lun daripada karam. Untung dina nambuk kah pupuk-pupuk haba nah. Sehingga mata lun hanya jadi karam, ya nak kena pu karam. Kejadian ini mana tu baga? Tidak urung tengahnya satu masalah, yang gara-gara masalahnya seharusnya payah gekli, tapi menyogekli curiga si wasi, uji gekli punah masalah, punah hai, impakai ya, kemudian izlidiki aju, wateka izlidiki rumpok, bayar rumpok ya baga hari tadi kau, jadi aib pu yang tengah dah hadapi itu pu lego menempuh kempong, bandu urungnya menempuh imat aju, kiam aju. Neno, apa matanya? Panen ada apa misalnya? Ada apa deh ka? Jadi hanya jadi klik leh tu. Sebab menyota klik curiga si wasi, menyota curiga idemo, sedikit agak akan tak klik. Ban kai dupu ipegah rata tago. Allah pinaji hurung beru akai lagi nanti. Nah, hanya jadi klik selamat di mata kita nyohana karam. Nenek karam, nenek kau lagi mata. Nah, jadi Allah na buat beru kahai wasi selamat ke mata lun hana karam. Ya, menan. Wahai wasi, jeroh pada kamu oleh isaahnya wasi. Jadi buruk si wasinya tak anggap God. Nyan sifat yang tidak ada, mana manurung tak anggap buat nyan God. Ada lurung kliknya bengeh tak kan? Cukup buruk akai saya nak. Saya dengar habatnya, ipegah kena, ipegah kedi. Bergen ke bengeh. Jadi, menganggap baik perbuatan si wasi, nyan sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Tetapi, tak pegat lagi tanya seakan-akan atanya na tak terkedi na yang pakan buat beruk si wasi tak anggap God karena gara-gara jih lagi nyakai selamat mata tanya hana jadih karam lam i mata yang menjadi ilat tak anggap God padahal anggap Godnya hana zid padahal tak anggap God buat beruk lagi nyakai yang kepegah mana yang sabah sifat yang tidak terjadi. Tetapi lagi danyut seakan-akan terjadi sehingga tamai ilat. Jadi buat beruk siwasi danyut tak anggap God. Pura-pura yang anggap God. Padahal hana anggap Godnya. Pakan tak anggap God. Dia kata meilat juga. Tak hana meilat juga. Pakan tak anggap God. Temeran beruk siwasi. Hai kena gara-gara najih lagi nyan. Selamatlah mata danyut hana takli. Ya, danyut menanti. Umpah maji. Masa komplik berkon. Habis garu ulang empung. Uru ipoh rata-rata takun gak si untung bina komplik lagi nyanyi poh-poh uru ramai uru landaya meng keramai uru landaya kak jika dile meng gak karunya temannya hana zid atanya hana tapi ramai lada juga dah hana untung bina lagi nyan ramai uru landaya puno daya mana uru nyabut tan mendekun jadinya ramai ilat ke atas yang kon jadi kejadian kompliknya gak yang kon hana sebuah gak. Tapi God di nailat. Pakon God kompliknya. Karena gara-gara komplik ramai orang jabut. God hanai-hanai ni. Tapi ilat kena. Ya mana. Ini makin lagi nyan. Jadi buat siwasinya si buat bro. Tapi God si untung binaji lagi nyan. Purman God. Hai. Hanai pedih hanai kemah mata tu. Nenang kamerah mata tu. Tengok kau dah klik apa nak kan. Ini agar naji lagi. Kata tu nenang dah klik. Selamat mata dah hanai kemah. God berarti. Jadi ilat gak pakan selamat mata tanya orang nak jadi kemong. Wahai wasi jeroh pada kamu oleh isaahnya si wasi. Naja diputerlepas oleh jaga-jaganya si wasi pada jaga keji akan manik matalum daripada karam. maka sesungguh istihsan menganggap bagus isaah siwasi itu mungkin saja, mungkin kena, tapi hana. Dan tetapi manakala gemukhalafah oleh pensyair akan manusia padanya, urung lain hana menan genyan manteng yang na, karena hana dianggap jeroh akannya li manusia, gitu iring akannya anggap jeroh beno, dengan bahwa sungguh jaga-jaganya si pensyair daripadanya si wasi itu dapat dipeglah ia akan insana ainihi, yang kan anak matanya daripada karam dalam ia mata. Sekira-kira ditinggal ia akan klik karena yo daripadanya si wasi. Pak fikir yo si wasi hana ada klik, udah hana klik kan selamat mata hana jadi karam. Yang kena alasan kan hana jadi karam tu bab. Nya nasi dalam bahasa katanya nasi. Yang kira-kira ada pegawai no. Jadi lembaga ada bahasa Aceh dengan Najib kayak dah nyona. Jadi kon ke Arab mentok. Ndak urung tanya kon bahasa-bahasa yang lagi nyan. Cuman le tanya lagi han ada depunan lagi. Ino dengan bobohnan tu. Nyan kita mong dalam pun husnul ta'lil yaitu mengisbatkan sifat yang tidak sebut tetapi mungkin sebut. Oh ghaira mungkinah, ghairu mungkinah ataupun sifatnya hana sebut dan hana mungkin kesebut bi. Ya nalam yang lebih parah lah. Sifat hana sebut, hana mungkin sebut tapi tak pegahna alasan-alasan kena yudanya. Gerul kide umpu mata nasurah haju. Asai umpu mata nasurah. Ku betul homile. Nya menanti asai kata pegah na ilat haju. Padahal atata yang pejin ilat na. Muna kejadian tan ilat kana. Contoh lagi kenya pensyair. Laulam takun niatul haura khidmatahu fama ra'aitu 'alaiha aqdun muntatikun. Jikalau tidak rencana daripada jauza, jauzanya satu rasi bintang yang gambar di kembar dua pun aja. Hah? Rasi bintang yang Aries, Aries putra yang simbol di kembar kembar siam leh. Apa dan itu bu? Hah? Oka, untuk mendam dong unan ya, nandu punan. Jadi jauzaknya nama rasi bintang lah, jadi singa, ada pun punya singa Leo. Ah, Leo, apa kata kunci? Leo, ataupun singa, ataupun asad. Punya bahasa Arab ni rasi bintangnya asad aja bukan. Dia terjemah ni singa ataupun Leo. Nya jauzak salah satu daripada rasi bintangnya. Ini pembahagian daripada burut karena perjalanan mata uronya dalam situnya kebagi dua belah. Saboh bahagiannya gekeun saboh burut gebunan singa ataupun leu buno jauza sirtan pulom nang nyanyian dua belah boh. Jadi jauza salah satu di antaranya. Jikalau tidak niat jauza akan khadamnya si mamduh, maka hana ulun kalen atuhnya jauza akan ikatan taluki ieng akdul mutabi ikat taluki ieng muntatik. Jadi nitaknya mana ji taluki ieng. Jadi padahal kan di samping jauza, jauza puno kan nama rasi, rasi bintang. Di sampingnya dikelilingi oleh bintang-bintang yang bernama nitak. Nama bintangnya adalah nitak. Kemudian dalam bahasa lain nitaknya sabangun mintakah taloki iyang. Berarti jauza dikelilingi oleh taloki iyang. Kadika taloki iyang li jauza. Kupu diikat taloki iyang li jauza. Mat hai pekong ki iyang ki iyang ju inak tulung inak khadam uru mulianyo. Nyepat di dunia nasirurung sangat mulia. Sehingga kon manusia mantong ingin yak khadam urungnya. Teruk bak rasi bintang ilangit inak khadam keknya. Manya mungkin matanya rasi bintang enak kada murun adanya hana mungkin tapi na bukti tuh tadlok iyang kai pasang ini lange ku na nitak nitak yang bintang pada di kelilingnya nama ji nitak hai nitak berarti tadlok iyang badanya kadika tadlok iyang ngari bak kau kepu menyu kai nak kada mengian. Jadi na nitak di samping jauza nyan menjadi bukti bahwa jauza enak kada mengian yang kenaudunya. Nya kan nanti kan aku fikir le jua. Cuman posit nya kan haba-haba lagi nya untuk pujo sira urang. Jadi wadah dan pujo sira urang sehingga seakan-akan kemuliaan genya di dewa langit. Jauza yang hana mungkin ternudunya, tapi ini ternudunya ini akadam genya. Bukti terlogi yang kayak pekong. Nani tak kita pergi. Nita itu terlogi yang. Padahal nita bintang mana aji. Ala beli makna bintang aju. Mana terlogi yang aju. Supaya menjadi bukti bahwa jauza ini ternudunya ini akadam genya. Nyambah na iya genya. Kau ulang eh? Ni kan gara-gara nak khadam ke nyan, hana mungkin jauza ni tak kaya pasang li jauza apa dia tu. Nyan, hanya untuk katanya dia ke puaran tim pencitraan, perlahan bergak dia nya, untuk dapat citra dia orang-orang, saya pernah lima-limanya, bergak beberapa tuh orang-orang. Yang penting bidunya haya dia orang-orang. Jadi muntatikon gecok daripada intataka, artinya manaji syaddun nita, mengikatkan talogi yang wa haulal jauza, dan sabit di sekeliling jauza itu ada bintang-bintang yang dikatakan baginya bintang akan nitakul jauza. Jadi nanji nitak, maka bermula nit jauza akan khidmah si mamduh itu sabah sifat yang hana mungkin. Maka kusida yang dikasarkan akan mengisbatnya sifat. Ini adalah hana mungkin. Tapi dia nak pegahnya. Pegah hayu tak urung. Yang bulun-bulun di langit. Nak turun guna. Nak jatuh menumpuk. Nak jatuh ayu rajai. Dah bukti. Hanya itu yang kaitup dia. Padok bacutnya kan. Iya tak boleh jerigen. Memang kena. Maka hana agak cahaya. Yang bulun. Mbak sago hana cahayanya. Yang jerigen iya. Nak turun guna dunia rajai. Okey. Ya menan itu aja. Atra tak takon. Kada fil idah. Menan yang kepegah dalam kitab idah dan kage bahas oleh syarah asal dengan barang yang diketahui kanakan dia dengan damurajaah. Menyeperlai dalam syarah asal ke baurayan inan. Pasabata. Maka sebutlah sesungguh pada sifat yang sabitah itu na dua bohno, dan pada sifat yang hana sabitah dua bohno si. Jadi sifat yang hana subut kebagi dua, mungkin dengan hana mungkin. Sifat yang subut kebagi dua, adakala ilat jih bahir, adakala hana tahir. Maka jumlah jih put. Ya manan. Maka kendengku makbulan o mardudan, nyan dua bohnyan kehal daripada damir hulwi pada ja'a. Mana damir hulwi? Damir yang kembali kepada hulwi yang dikandung li ja'a. Datang ianya hulwi, hal keadaan hulwi itu makbul dan mardud. Nyamanan. Watafri'u, dan bermula tafri' yang na dalam matan menuh, itu ibtidak kalam. Nyan permulaan kalam yang baru. Nah, jadi dan bermula tafri' ajudakun, dan bermula tafri'. Bermula tafri' dan jeroh ta'lil baginya itu tanwi' nyamanan. Jadi bayang dah nampak biu kaji nah. Itu kerana tu hai tin de biar gara berle tamah le ujian. Allah alam sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.